بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سؤال pertanyaan hal min nasihatin lishababi fi hifdzil qur'anil karim, apakah ada nasihat untuk para pemuda dalam menghafal al-qur'anul karim? Al-jawabu, jawabannya, قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan على المهتمين بحفظ القرآن أن يحمدوا الله تبارك وتعالى الذي وفقهم لهذا الاتجاه الطيب المبارك وهو حفظ كتاب الله. Bagi orang-orang yang memberikan perhatian dalam menghafal Al-Quran, hendaknya mereka memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan taufik kepada mereka arah yang baik yang diberkahi ini, yaitu menghafal kitabullah. Wa hadha amrun azimun huwa dinullahi huwa anzalahu lihidayatil bashari, dan ini merupakan perkara yang agung. Al-Quran adalah agama Allah. Al-Quran Allah turunkan sebagai hidayah bagi manusia. فأنتم احفظوا القرآن حفظا متقنا بحيث لا ينسى, maka kalian hafalkan Al-Quran dengan hafalan yang kokoh, di mana hafalan tersebut tidak akan terlupakan. وَتَحْتَاجُونَ إِلَى صَبْرٍ وَدَأْبٍ, dan kalian membutuhkan kesabaran dan ketekunan. بَعْدُ النَّاسِ يَقْرَأُ النَّصَّ الْقُرْآنِيَّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَحْفَظُهُ, لَكِنْ هَذَا لا يكفي لتثبيت القرآن في ذاكرتك وحافظتك. Sebagian manusia membaca dalil dari Al-Quran dua kali atau tiga kali, lalu ia menghafalnya. Akan tetapi hal ini tidak cukup untuk mengokohkan Al-Quran di dalam ingatanmu dan hafalanmu. فَتَحْتَاجُ إِلَى تِكْرَارٍ كَثِيرٍ وَمُمَارَسَةٍ طَوِيلَةٍ وَدَأْبٍ, engkau butuh banyak pengulangan dan upaya yang panjang serta ketekunan. Fa innal qur'ana ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Al-Quran lebih mudah terlepas daripada unta di dalam ikatannya. Kama qala Rasulullah alaihi salatu wassalamu, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza lam yahfazhu al-insanu hifdzan qawiyan wa yadbithu daqqan qawiyan fi dhakiratihi wa ahmala ma'a dhalika dirasatahu wa tirdadahu fa innahu yatafallatu minhu ashadda min tafallutil ibili min uquliha. Maka apabila seseorang tidak menghafal Al-Quran dengan hafalan yang kuat dan tidak mengokohkannya dengan kuat di dalam ingatannya, dan bersamaan dengan itu ia meninggalkan mempelajari Al-Quran dan mengulang-ulangnya, maka sungguh Al-Quran akan lebih mudah terlepas darinya daripada terlepasnya unta dari ikatannya. Fahaitsu waffaqakumullahu li dirasatil Qur'ani wa hifdzihi fa'attinu hadzal hifdza. Maka tatkala Allah Ta'ala memberikan taufik kepadamu untuk mempelajari Al-Quran dan menghafalnya, kokohkanlah hafalan ini. Wa ba'da hifdihi isra'u fi ta'allumi sunnati Rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Dan setelah menghafal Al-Quran, mulailah mempelajari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ihfadhu ma tastati'una minha mithla bulughil marami aw 'umdatil ahkami. Hafalkanlah apa yang kalian mampu dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, seperti bulughul maram atau umdatul ahkam. Wahfadhu mithla kitab at-tauhid lil imam Muhammadin fi tauhid al-ibadati wa mithli al-wasitiyyati lil imam Ibn Taymiyyah fi tauhid al-asma' was-sifat wa fi al-aqidati 'umuman. Dan hafalkanlah seperti kitab at-tauhid karya al-imam Muhammad Al-Najri At-Tamimi rahimahullah tentang tauhid al-ibadah, dan semisal al-wasitiyah karya al-imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang tauhid asma wa sifat dan tentang akidah secara umum. Hadihi husulun. Kitab-kitab ini merupakan benteng. Idza dabatuha in dabaqat lakum umuru aqidatikum wa manhajikum. Apabila mereka mengkokohkannya, maka kokohlah bagi kalian perkara-perkara akidah kalian dan manhaj kalian. Wa usikum bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk ikhlas karena Allah Rabb semesta alam. Fa inna hadhihi al-umur allati adhkuruha lakum min hifdhil Qur'ani wa hifdhi hadhihi an-nususi wal kutubi hadhihi min ajallil ibadati allati tuqarribu ilallahi wal qa'imu biha bihajatin ilal ikhlasi lillahi tabaraka wa ta'ala. Karena sesungguhnya perkara-perkara ini yang aku sebutkan kepada kalian berupa menghafal Al-Quran, menghafal dalil-dalil ini dan kitab-kitab ini, termasuk di antara ibadah yang paling mulia yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang menunaikan ibadah tersebut butuh kepada keikhlasan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Warabbu anfusakum 'alal ikhlasi lillahi rabbil alamin. Dan didiklah diri-diri kalian untuk ikhlas karena Allah Rabb semesta alam. Wadrusun nusus allati tahuthu 'alal ikhlasi min riyadis salihin wa min ghairihi min al-Qur'an nafsihi. Dan pelajarilah dalil-dalil yang menghasung untuk ikhlas, baik dari kitab Riyadus Salihin maupun yang lainnya dari Al-Qur'an itu sendiri. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama hanya baginya. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Allah Ta'ala berfirman pula yang artinya, katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya aku diperintah untuk beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama hanya baginya. Fallahu amara ar-rasul alaihi salatu wassalamu an yukhlisa lahuddina wa amarahu bil ikhlasi wa amara al-ummata bil ikhlasi wa amara man qablahum bil ikhlasi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul alaihi salatu wassalam untuk mengikhlaskan agama ini hanya baginya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk ikhlas dan memerintahkan umat ini untuk ikhlas dan memerintahkan orang-orang sebelum mereka untuk ikhlas. Fala yuqbalu amalun illa bihadzal ikhlasi, maka tidaklah diterima satu amalan pun melainkan dengan keikhlasan ini. Wa huwa syartun min syuruti qabulil a'mali, dan ikhlas merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat diterimanya amalan. Muhimmun jiddan, ikhlas sangat penting. Ayyu ibadatin tataqarrabu biha ila Allah azza wa jalla yushtaratu fiha syartani, ibadah apapun yang engkau mendekatkan diri dengannya kepada Allah azza wa jalla, dipersyaratkan padanya dua syarat. Al-ikhlasu lillahi azza wa jalla, ikhlas karena Allah azza wa jall, walittiba'u an yakuna amaluka nashi'an an ittiba'il kitabi was sunnati qa'iman 'alayhima, dan al-ittiba', yaitu amalanmu muncul dari mengikuti Alkitab dan Sunnah, berdiri di atas keduanya. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengamalkan amalan yang saleh, yakni muttabi'an fihi, yaitu di dalam amalan tersebut ia mengikuti Alkitab dan Sunnah. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dan ia tidak menyekutukan dengan siapapun dalam ibadah kepada Rabb-nya, yakni la yadkhulu hadhil ibadata ayyu naw'in min anwa'is syirki, la syirkun akbaru wala syirkun asgharu karyai, yaitu tidak masuk ke dalam ibadah ini macam apapun dari macam-macam kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil seperti riya. Fal ikhlasu amrun muhimmun jiddan, maka ikhlas merupakan perkara yang sangat-sangat penting. Wal a'malu bidunihi la barakata fiha, la fid dunya wala fil akhirati, dan amalan-amalan tanpa keikhlasan tidak ada barokah padanya, baik di dunia maupun di akhirat. Bal takunu wabalan ala man la yukhlisu fiha, bahkan amalan-amalan tersebut akan menjadi musibah bagi orang yang tidak ikhlas padanya. wa man yura'i yura'illahu bihi wa man yusabbi'u wa man yusabbi'u yusabbi'illahu bihi. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda yang artinya, dan barang siapa beramal agar dilihat oleh orang lain dan dipuji karenanya, maka Allah Ta'ala akan memperlihatkan riaknya tersebut di hadapan para makhluk di hari kiamat nanti. Dan barang siapa beramal agar didengar oleh orang lain dan ia dipuji karenanya, maka Allah Ta'ala akan memperlihatkan sum'ahnya tersebut kepada para makhluk di hari kiamat nanti. Yafdahuhullahu yawmal qiyamati ala ru'usil ashhadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyingkapnya pada hari kiamat nanti di atas kepala-kepala para saksi. Fala taqra liqala fulanun qari'un. Maka janganlah engkau membaca Al-Quran agar dikatakan fulan mahir membaca Al-Quran. Fa inna hadha ahadu thalathil ladhina hum awwalu man tus'aru bihimun naru. Karena sesungguhnya orang ini, yaitu orang yang membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai orang yang mahir membaca Al-Quran, ia termasuk salah satu dari tiga orang yang pertama kali neraka dinyalakan dengan sebab mereka. Kama qala Rasulul Karimu alaihi salatu wassalamu. Sebagaimana Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta stushhidtu qala kadabta walakinnaka qatalta li'an yuqala jari'un faqad qila. Thumma amara bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnari. Sesungguhnya manusia yang pertama yang akan diputuskan perkaranya pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang meninggal dalam keadaan syahid. Lalu ia didatangkan, lalu Allah Ta'ala memberitahukan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Lalu orang tersebut mengetahui kenikmatan-kenikmatan tersebut. Allah Ta'ala berkata kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Ia berkata, aku berperang karenamu hingga aku meninggal dalam keadaan syahid. Allah Ta'ala berkata, engkau dusta. Akan tetapi engkau berperang agar dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Dan hal itu telah dikatakan. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan terhadap orang tersebut, lalu ia diseret di atas wajahnya hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana qala kadhabta walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila thumma amara bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnari. Dan seorang lelaki yang mempelajari ilmu agama, mengajarkannya dan membaca Al-Quran, lalu ia didatangkan, lalu Allah Ta'ala beritahukan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dirinya. Lalu ia pun mengetahui kenikmatan-kenikmatan tersebut. Allah berkata kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Orang tersebut berkata, aku mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran karenamu. Allah Ta'ala berkata, engkau dusta. Akan tetapi engkau mempelajari ilmu agar dikatakan sebagai seorang yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai orang yang mahir membaca Al-Quran. Lalu sungguh itu telah dikatakan. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan terhadapnya, lalu ia diseret di atas wajahnya hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Tafaddalu wa barakallahu fikum.